Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Masih kita dalam membahas bab tentang peringatan dari sifat yang berbahaya, yaitu al-kibr, batarul haq wa ghamtun nas, menolak al-haq, tidak mau menerimanya dalam keadaan dia tahu bahwasanya itu merupakan al-haq ataupun sesuatu yang benar. Dan juga termasuk al-kibr adalah ghamtun nas, dia merendahkan orang lain, merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ingin memperingatkan kita semua dan para pembaca kitabnya dari sifat yang sangat berbahaya ini. Kemudian membawakan ahadis dalamnya, dan kita telah membaca hadis yang lumayan panjang, yaitu hadis yang pertama pada pertemuan yang terakhir. Pada pertemuan yang lalu kita membaca setengah bagian kedua dari hadis ini, yaitu tentang wasiat Nabi Nuh alaihi salam kepada anaknya, yaitu dua perintah dan dua larangan. Perintah untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menafikan istifaqiyatul ibadah kepada seluruh yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan menetapkan istihqaqiyatul ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian menyebutkan tentang keutamaan hal tersebut, karena itu merupakan sesuatu yang paling berat dalam timbangan di akhirat nanti, dan merupakan sesuatu yang sangat kuat, bahkan lebih berat dan lebih kuat dibandingkan 7 langit dan 7 bumi sekalipun. Kemudian perintah yang kedua, yaitu perintah untuk menjaga dan mengucapkan serta mengamalkan isi dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu at-tasbih wa tahmid subhanallah wa bihamdih. Di dalamnya pun terdapat salah satu dari makna yang terkandung dalam kalimat tauhid, yaitu menafikan kekurangan, semua sifat kurang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan menetapkan kesempurnaan dan pujian hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan pula oleh beliau alaihi salam keutamaannya, yaitu itu merupakan ibadahnya segala sesuatu, dan dengan sebab itu pula akan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rizki. Perintah atau larangan, dua larangan yang disebutkan setelahnya adalah larangan dari syirik, yaitu menyamakan selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan cara dia memberikan sesuatu yang itu merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala, dia berikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia larang, dia peringatkan dalam wasiatnya dari yang seperti ini, yaitu kesyirikan. Dan juga disebutkan pada larangan yang kedua tentang al-kibr, dan ini merupakan syahid dari hadis tentang al-bab. Kemudian diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa itu al-kibr, yaitu safahul haq atau radul haq wa ghamtun nas atau ihtiqarun nas. Secara umum kita telah mempelajari lafaz-lafaznya dan juga makna-maknanya. Kemudian Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala memberikan pelajarannya kepada kita semua dalam kitabnya ini, dalam syarahnya ini, tentang hadis ini. Beliau sebutkan tentang kesyirikan pertama, yaitu pada zaman Nabi Nuh, dan kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang At-Tauhid, Wat-Tasbih, Wat-Tahmid, dan juga Al-Kibr serta Asy-Syirk. Kita baca syarah beliau rahimallahu ta'ala. Qala fil hadithi min at-tahalli bil fadail wa at-takhalli 'anil radha'il. Dalam hadis ini terdapat, terkandung dalamnya berhias dengan sesuatu yang utama, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mulia, wa at-takhalli 'anil radha'il, dan membersihkan diri dari setiap perkara yang jelek, yang rendah, yang tidak terpuji. Qala wa fihi kama ra'aita min al-awamiri wan nawahi. Di dalamnya pula terdapat sebagaimana kamu lihat perintah-perintah dan juga larangan-larangan. Wal wasaya bi syai'il muhim. Terdapat pula di dalamnya wasiat-wasiat untuk sesuatu yang sangat penting. Wal bab babul kibr. Sedangkan bab yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam hal ini adalah bab tentang al-kibr. Fama haqiqatul kibr, dan juga pembahasan tentang apa itu hakikat al-kibr. Al-bab babul kibr, fama haqiqatul kibr. Qala faja'a fil hadith dhikrul wasiyyah allati awsa biha Nuh alaihi salam ibnahu 'inda wafatih. Dalam hadis ini disebutkan sebuah wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada anaknya menjelang kematiannya, menjelang wafatnya. Wa Nuh alaihi salatu wassalam awwalu rasulin ila ahli al-ard. Sedangkan Nuh alaihi salam merupakan rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi ini. Kana an-nasu min ladun Adam alaihi salam ila waqti Nuh 10 qurun kullu qarnin 100 sana kanu 'ala al-hanifiyyati as-samha 'ala at-tauhid lam yushriku billahi shay'a. Dahulu manusia dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai waktu diutusnya Nabi Nuh atau waktu atau zaman Nabi Nuh alaihi salam adalah 10 abad. Pada setiap abadnya adalah 100 tahun. Pada masa itu, selama itu manusia semuanya bersatu di atas al-hanifiyah as-samha, di atas at-tauhid. Mereka tidak berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Hatta fasha asy-syirk ba'da hadhihi al-qurun al-'asharah. Sampai kemudian muncullah dan tersebarlah kesyirikan setelah 10 abad ini. Mengapa bisa terjadi? Disebutkan di sini bisababil ghuluwi fis salihin. Karena sebab al-ghulu fis salihin, berlebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh. Berlebihan melampaui batas syar'i dalam memuliakan orang-orang saleh. Kebid'ahan menyebabkan mereka terjerumus dalam kesyirikan setelah sekian lama, bahkan sampai 10 abad tidak ada kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini. Munculnya kesyirikan disebabkan kebid'ahan, yaitu berlebihan dalam memuliakan orang saleh. Qala bisababil ghuluwi fis salihin. Naam, bisababi al-ghuluwi fis salihin bada asy-syirk. Beliau pertegas, naam. Iya, jelas. Memang benar-benar terjadi. Kesyirikan ini, mulai munculnya kesyirikan disebabkan karena berlebihan dalam memuliakan orang saleh. Melampaui batas syar'i dalam cara memuliakan orang saleh. Wa dzalika anna qauman salihin kanu fi 'ahdi Nuh min ahli al-'ibadati was-salah wal-islah wal-amri wan-nahi wal-adab matu fi syahrin wahid. Ahlu ilmin wa adab. Adalah ketika itu suatu kaum yang mereka merupakan orang-orang saleh pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, mereka termasuk ahlul ibadah, ahlus salah, ahlul islah, orang-orang yang berbuat baik, menyerukan kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran, memiliki adab yang tinggi. Orang-orang soleh, mereka kemudian matu fi syahrin wahid, mereka semua wafat, meninggal pada bulan yang sama, artinya pada waktu yang berdekatan. Semua orang-orang soleh tersebut wafat. Ahlu ilmin wa adab, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki adab. Wa kana jiluhum yantafi'u bihim wa yata'allamu minhum. Dahulu ketika itu generasi mereka pada zaman orang-orang soleh tersebut sangat mengambil manfaat mereka, belajar dari mereka, mengambil ilmu dan adab dari mereka. Falamma matu fasha al-jahl. Tatkala mereka wafat, orang-orang soleh dan memiliki adab tersebut, berilmu dan memiliki adab, wafat semuanya dalam waktu yang berdekatan. Fasha al-jahl, maka tersebar luaslah kejahilan, mulai orang-orang jauh dari ilmu, jauh dari adab. Fa'ata syaitan al-jil alladhi matu wahum ala qaidil haya fawaswasa lahum anna haulai al-qawm as-salihin in aradtum an takunu mislahum fil ibadah fasawiru suwarahum wa'budullaha indaha min ajli idha fatartum fil ibadah nazartum ila suwar fatanshatuna fil ibadah. Kemudian mulailah syaitan muncul di tengah-tengah mereka, generasi mereka, yang mana mereka masih dalam keadaan hidup ketika meninggal dan wafatnya mereka orang-orang soleh. Syaitan mendatangi generasi yang masih hidup ketika mulai meninggalnya mereka-mereka yang soleh dan memiliki ilmu serta adab. Fawaswasalahum, maka syaitan membisikkan mereka, mempengaruhi mereka bahwasannya mereka adalah yang telah wafat tadi adalah orang-orang soleh. Apabila kalian, membisikkan kepada orang-orang yang masih ada ketika itu, apabila kalian ingin seperti mereka, maka buatlah gambar-gambar mereka dan kemudian beribadahlah pada Allah Subhanahu wa taala di sisi mereka, di sisi gambar-gambar yang telah kalian buat tadi, gambar-gambar mereka orang-orang soleh. Min ajli, kata syaitan, agar kemudian idza fatartum fil ibadah, apabila kalian merasa jenuh dalam beribadah, nazartum ila suwar, kalian melihat gambar-gambar orang saleh tersebut, kemudian kalian menjadi rajin kembali, semangat kembali dalam beribadah. Syaitan, bisikan syaitan yang pertama kepada mereka tatkala menyebar kebodohan, tatkala berkurangnya ilmu pada mereka. Mulai syaitan membisikkan, bisikan yang pertama yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalian buat gambar orang-orang soleh dan beribadahlah kepada Allah di sisi mereka. Syaitan tidak terburu-buru, mereka sangat bersabar dalam mengajak manusia kepada kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwat asyaitan. Khutuwah, syaitan setahap demi setahap dia dalam menyesatkan manusia. Diperintahkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi gambar-gambar orang saleh yang kalian buat tersebut. Kebid'ahan yang dibisikkan kepada mereka dalam keadaan mereka tidak sadar. Fa fa'alu dzalika wa 'abadullah 'inda tilka suwar, maka mereka melakukan hal tersebut, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di sisi gambar-gambar orang saleh tersebut. Tsumma jaa'a jilun akhar. Kemudian setelah sekian lama muncullah generasi baru, ghayra hadzal jil, bukan generasi yang tadi. Fa fa'alu mithla ma fa'alu, maka mereka masih berbuat seperti apa yang telah diperbuat oleh generasi sebelumnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi gambar-gambar orang soleh, agar kemudian ketika mereka jenuh, mereka melihat gambar tersebut, semangat kembali. Wajah al-jilu salih. Kemudian sampai sekian lama muncullah generasi berikutnya. Wa qad indarasa al-ilm wa fasha al-jahl. Ilmu semakin jauh, semakin tidak disebut lagi, semakin menyebar pula al-jahl, kejahilan. Fa waswasa ilaihi syaitan. Syaitan mulai masuk kepada tahapan yang berikutnya dalam at-taswis, membisik-bisik, memberikan bisikannya. Fawaswasa ilaihim syaitan anna man kana qablakum, bahwasanya orang-orang yang sebelum kalian, dibisikkan kepada generasi yang ketiga ini, orang-orang yang sebelum kalian, yastansiruna bi ahli hadhihi as-suwar fayantasirun, dibisikkan oleh syaitan bahwasanya kalian beribadah sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi orang-orang saleh, di sisi gambar orang saleh ini. Ketahuilah, kata syaitan, orang-orang sebelum kalian dulu yastansirun, mereka meminta pertolongan kepada orang-orang saleh tersebut. Fayantasirun, kemudian orang-orang saleh tersebut, anna man kana qablakum yastansiruna bi ahli hadhihi suwar fayantasirun, orang-orang yang sebelum kalian dahulu, kata syaitan, meminta pertolongan kepada orang-orang saleh, maka kemudian mereka ditolong. Wa yastamtirun bihim fayumtarun, mereka dahulu tidak hanya beribadah di sisi orang-orang saleh, tetapi meminta hujan, diturunkan hujan kepada mereka, maka mereka diturunkanlah hujan. Wa yastaghitsuna bihim fayughatsun, mereka meminta beristighatsah, meminta pertolongan, perlindungan kepada orang-orang saleh tersebut, maka mereka diberikan perlindungan dan pertolongan. Fa in aradtum, kata syaitan, apa, jika kalian ingin yang seperti itu, fa'alu mithla ma fa'alu, maka berbuatlah seperti orang-orang yang sebelum kalian berbuat. Artinya mulai dialihkan kepada kesesatan yang lebih sesat lagi, tidak hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi orang soleh, tetapi beribadahlah kalian kepada orang soleh, karena kebohongan syaitan yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang sebelum mereka pun beribadah kepada orang soleh, meminta istighatsah maka mereka yughatsun, meminta al-matar fayumtarun, dan seterusnya. Fa'ubidat min dunillah, maka orang-orang saleh tersebut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Peribadatan yang seharusnya diberikan atau merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, mereka berikan kepada orang-orang saleh yang telah digambar sebelumnya. Maka mereka menyamakan, menjadikan orang-orang saleh tersebut sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fawaqa'u fi a'zami dzunub wa huwa syirku billahi tabaraka wa taala, maka mereka terjatuh dalam dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalallahu fi dzalika fi qur'anina qawluhu tabaraka wa taala, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan pada Quran kita tentang keadaan mereka. Wa qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra وقد أضلوا كثيرا. Kata Nuh alaihi salam, mereka bermaksiat kepadaku, mereka tidak mau taat, tidak mau menjawab dakwahku. Innahum asawni wa taba'u man lam yajidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara, mereka mengikuti para pemimpin mereka yang mana mereka tidaklah menambah apapun pada mereka ataupun anak-anak mereka, bahkan mereka membuat makar, makar yang besar, Wa qalu, bahkan mereka mengatakan kepada rakyatnya atau kaumnya, la tazarunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan peribadatan kalian, beralih kepada apa yang didakwahkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Janganlah kalian tinggalkan peribadatan kalian, tetaplah kalian beribadah kepada orang-orang soleh tersebut. Janganlah kalian tinggalkan Wad dan juga Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan juga Nasra. Wa qad adallu katsiran. Sungguh mereka telah menyesatkan orang banyak. Yang disebutkan tadi, Wad dan wala Suwa'an, la tadarunna Waddan wala Suwa'an wala Yaghuts wa Ya'uq wa Nasra, disebutkan asma'u rijalin salihin, mereka adalah nama-nama orang saleh. Fi ahdi Nuh, pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, matu fi syahrin wahid, wafat pada bulan yang sama, waktu yang berdekatan. Faghalat fihimul ajyal allati ja'at ba'dahum, maka generasi yang berikutnya setelah wafatnya mereka mulai berlebihan dalam memuliakan orang saleh. Fa'awqa'ahum syaitanu fil bid'ah, maka syaitan menyebabkan mereka terjerumus dalam kebid'ahan, yaitu beribadah di sisi orang soleh, membuat gambar-gambar dan kemudian beribadah di sisinya. Awqa'ahum syaitan fil bid'ah. Wa ba'da an awqa'ahum fil bid'ah wastajabu lahu awqa'ahum fi akbaril asam wa huwa al-ishraku billah tabaraka wa ta'ala. Setelah syaitan menjerumuskan mereka kepada kebid'ahan, kemudian syaitan menjerumuskan mereka kepada dosa yang lebih besar lagi, bahkan dosa yang terbesar, yaitu kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa arsala Allah Nuhan alaihi salam yad'uuhum ila tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam mengajak mereka kepada tauhid, kembali kepada tauhid, menjauhi kesyirikan, kembali kepada sunnah, menjauhi kebid'ahan yang mereka telah terbawa melalui tahapan-tahapan syaitan. دعاهم إلى أن يوحدوا الله كما أخبر الله كما أخبر الله عن دعوته في أكثر من موضع في القرآن الكريم. Maka Nabi Nuh alaihi salam menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala berdakwah kepada mereka, mengajak mereka kepada tauhid sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam banyak tempatnya dalam Al-Qur'an. Wa min dzalika, di antaranya qaulullah taala, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Di antaranya adalah Nabi Nuh mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah pada Allah Subhanahu wa taala, ada apa kalian dengan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Fastakbaru, mereka takabbur, menolak al-haq yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam, merendahkan Nabi Nuh alaihi salam. Wa da'ahum alf sanatin illa 50 'ama. Tetapi Nabi Nuh bersabar, terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia berdakwah selama alfasanatin illa 50 ama, 1000 tahun kurang 50, artinya 950 tahun berdakwah kepada kaumnya, mengajak kepada at-tauhid. Wa huwa yad'uuhum jama'at wa furada wa lailan wa nahara wa sirran wa jahra. Bahkan beliau berdakwah selama 950 tahun, baik itu kepada kaumnya secara umum ataupun secara pribadi-pribadi, siang dan malam, secara sembunyi ataupun terang-terangan. Wa kanatin natijah, tetapi hasilnya adalah ma qalahu Allah taala, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah ada yang beriman kecuali sedikit. Fa amarahu Allah an yad'u alaihim wa da'watul anbiya mustajabah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghancurkan mereka, sedangkan dakwah atau doa para nabi adalah mustajabah. Fada'a 'alaihim biqaulihi wa qala nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Maka Nabi Nuh berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, janganlah engkau sisakan di muka bumi ini dari mereka, orang-orang kafir tersebut yang tidak mau menjawab dakwah ila tauhid. La tadhar 'ala al-ardh min al-kafirin diyara ay sahib dar. Janganlah engkau tinggalkan di muka bumi ini satu orang pun yang ada dalam rumah dari mereka orang-orang kufar. Innaka in tadharhum yudhillu 'ibadak. Karena sungguhnya apabila engkau membiarkan mereka hidup, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Wahum alladzina amanu bi Nuh wahum qalil. Yaitu hamba-hamba yang beriman kepada Nabi Nuh, menjawab dakwah Nabi Nuh alaihi salam, yang mana mereka adalah jumlah yang sedikit. Innaka in tadharhum yudhillu 'ibadak. Kalau dibiarkan, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang sedikit ini. Wala yalidu illa fajirun kafara. Sedangkan mereka tidaklah melahirkan generasi yang berikutnya kecuali orang-orang yang fujar dan juga kufar, yang kufur kepadamu dan orang-orang yang berbuat keji. Akhbarahu Allahu bi annahu la khaira fihim. Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya tidak ada kebaikan lagi pada mereka. Wala fi man sayuladu lahum. Dan juga tidak ada kebaikan lagi pada generasi yang akan dilahirkan oleh mereka. Wallahu azza wa jalla huwa alimul ghaibi wasyahadah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui, baik itu yang ghaib ataupun yang syahadah. Fa ahlakahumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Falqasdu anna Nuhan alaihi salam amara ibnahu bila ilaha illallah. Maka setelah kita mengetahui bagaimana keadaannya, Syekh mulai mengingatkan tujuan dari Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan anaknya, berwasiat kepada anaknya untuk bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, bila ilaha illallah, allati ma'naha la ma'budu bihaqqin illa Allah wahda duna siwa, yaitu tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada selainnya. Fala ilaha, maka la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada ilah, tanfi jami'a ma yu'bad min dunillah, menafikan semua apa yang telah disembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak berhak mereka untuk disembah. Wa illallah, potongan yang kedua adalah tusbit al-ibadah lillahi wahdahu duna siwahu, menetapkan bahwasanya peribadatan adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada selainnya. Wa kullu ma fa'alahu al-musyrikun 'abra tarikhi zamanihim min ibadatil asnam wal awthan fa huwa 'ibadatun li ghairillahi 'azza wa jalla. Dan setiap apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin yang bersukut menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada setiap zamannya merupakan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lidza tatab'a ar-rusul ba'da Nuh 'ala da'wati umamihim ila at-tauhid. Oleh karena itu berturut-turut para rasul setelah Nabi Nuh alaihi salam mendakwahkan umatnya kepada at-tauhid, dimulai dari zaman Nabi Nuh. Karena disitulah awal kali munculnya kesyirikan. Alladhi huwa, yang mana tauhid itu adalah ifradullah bikulli ibadatin maliyatin aw badaniyah wa nabdhi ibadati ma siwahu min khalqih. Yang mana tauhid itu adalah menyatukan Allah Subhanahu wa taala atau mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala pada setiap peribadatan, baik itu ibadah maliyah atau ibadah badaniyah, dan menghilangkan atau menafikan setiap peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluknya. Kullama mata rasulun ba'atha Allahu rasulan akhar. Setiap wafat seorang rasul, Allah Subhanahu wa taala akan utus rasul yang berikutnya. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari mereka-mereka yang tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala hujjah setelah Allah Subhanahu wa taala utus para rasul kepada mereka. Tidak lagi mereka memiliki hujjah setelah diutusnya para rasul. Fala ilaha illallah hiya asasud din wa qa'idatuh. Maka la ilaha illallah, kalimatut tauhid, merupakan pondasi dari agama ini. Wa qa'idatuh. Thumma qala lahu subhanallah wa bihamdi. Kemudian di antara wasiatnya Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya untuk mengatakan subhanallah wa bihamdi, mengimani dan mengamalkan isinya. Wa hadhihi min afdali anwa'i dzikri, dan ini merupakan salah satu macam zikir yang paling utama. Faman qala kalimat al-ikhlas wa sabbaha Allah wa 'azzamahu fa huwa min adh-dhakirin Allah katsiran. Wal musbitin lahu sifat kamalihi wal munazzihin lahu 'an kulli naqsin wa 'aib thumma nahahu 'anil kibr. Na'am. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi setelah dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah mengucapkan kalimatul ikhlas, telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan setiap peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia bertasbih memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang menetapkan setiap kesempurnaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya bihamdih. Dia termasuk munazzihin, orang yang membersihkan dari Allah Subhanahu wa taala setiap kekurangan dan aib, yaitu dengan ucapannya subhanallah. Thumma nahahu 'anil kibr, kemudian dia dilarang dalam wasiatnya dari al-kibr. Wa hiya nahyun 'am li jami'il khalqi 'anil kibr, dan ini merupakan larangan yang menyeluruh kepada seluruh umat manusia, yaitu larangan dari al-kibr. Walamma su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil kibri ma huwa, hal huwa al-libasu at-tayyib aw an-ni'alu at-tayyibah aw al-markabu at-tayyib aw ayyu syai'. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa itu kibr, apakah kibir itu merupakan pakaian yang bagus, alas kaki yang bagus, kendaraan yang bagus, atau apakah itu? Qala la, bukan itu semua. Al-kibru safahul haq, wa fi riwayah batarul haq. Kibir itu merupakan safahul haq, dalam riwayat lain batarul haq, yaitu menolak al-haq. Wa ghamtun nas, wa fi riwayah wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Ya'ni maksudnya adalah antarfad al-haq hinama yu'rabu alaik, kamu menolak al-haq tatkara al-haq itu diberikan kepadamu. Sawa'un fi amrin yata'allaku bid-din aw amrin yata'allaku bid-dunya, baik itu al-haq tentang perkara agama ataupun al-haq tentang perkara dunia. Mata 'urid al-haq 'ala al-muslim yajibu an yaqbalu, kapan al-haq itu diberikan atau disampaikan kepada seorang muslim, maka wajib atasnya untuk menerimanya. Wala yajuzu lahu an yarfadahu, tidak boleh baginya untuk menolaknya. Wala yuhawil an yubtilahu wala yujadila fih bal yaqbal al-haq, tidak boleh juga baginya untuk berusaha bagaimana caranya agar dia menolaknya atau berdebat dalam rangka menolaknya, bahkan yang seharusnya adalah dia menerima al-haq tersebut. Li'annahu min 'indillah wa min 'indi Rasulillah alaihi salatu wassalam, karena al-haq itu merupakan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yarfad al-batil, di sini nyambung ke bal yaqbal al-haq, ay wa yarfad bal wa yarfad wa bal yarfad al-batil, bahkan seharusnya juga dia menolak kebatilan. Wa ghamtun nas, ihtiqarun nas, adapun ghamtun nas adalah ihtiqarun nas, merendahkan manusia. Wa ihtiqarun nasi sababuhu al-kibr, dan merendahkan manusia adalah disebabkan karena dia menyombongkan dirinya, menganggap dirinya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Wa dzalika, yang demikian itu ka'an yahtaqir al-insan akhahu li jahlihi aw li maradhihi aw li faqrihi aw li ghairi dhalika min al-umur. Seperti misalnya seorang merendahkan orang lain karena kebodohannya, karena penyakitnya, karena kefakirannya, ataupun yang lain selain itu. Selama dia merendahkan orang tersebut karena apapun, maka itu termasuk al-kibr. Yahtaqiruhu fayarahu haqiran la qimata lahu. Dia merendahkannya, menganggapnya tidak memiliki apa-apa, tidak berharga di hadapannya. Wa rubbama yamurru bihi fala yusallim alaih. Syekh menyebutkan contoh-contoh yang biasa didapati atau terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan salafiyin. Wa rubbama yamurru bihi fala yusallim alaih. Terkadang seseorang melewati orang tersebut, dia tidak memberikan salam kepadanya karena dia merendahkan orang tersebut. Tidak memberikan salam karena dia merasa dirinya lebih tinggi. Aw yabda'uhu bisalam fala yaruddu at-tahiyyah. Atau terkadang orang melewatinya, memberikan kepadanya salam, tetapi dia tidak menjawabnya. Tidak menjawab tahiyyah tersebut karena dia menganggap dirinya lebih tinggi dibandingkan orang tersebut. Aw yadnu ilaihi bi ayyi shay'in fala yatakhadab ma'ah. Atau apapun itu, ketika orang tersebut merendahkan dirinya, memuliakan dia, kemudian dia tidak mau mengajak bicara dan tidak mau berbicara dengan. Walhasil anna al-kibra da'un 'azim wa la budda min tasfiyatil qulub min al-kibr alladhi huwa rafdul haqq wa ghamtun nas, wallahu ta'ala a'lam. Walhasil adalah bahwasanya kibir merupakan penyakit yang berbahaya, penyakit yang besar, bukan penyakit yang sepele. Seharusnya atas setiap muslim untuk tasfiyatul qulub, membersihkan hatinya, membersihkan kalbunya, kembali kepada apa yang kita sebutkan di awal pelajaran, yaitu membersihkan kalbunya, menjadikan kalbunya berakal, menggunakan kalbunya untuk berakal dengan sehat sesuai dengan al-haq. Membersihkan diantaranya adalah dari kibir, yang mana itu merupakan rafdul haqqi wa ghamtun nas. Naktafi bihadzal qadr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.